Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita di hari Rabu malam Kamis, yaitu pembahasan kitab syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Samahatul Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Syarah dari sebuah risalatun saghirah mukhtasarah, risalah yang kecil dan ringkas namun padat isi dan kandungannya, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Di pertemuan terakhir pembahasan kita sampai pada faqrah atau paragraf di mana penulis matan, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sedang menjelaskan tentang haddul iman. Haddul iman wa hukmu murtakibil kabirah inda ahli sunnati wal jamaah. Penjelasan tentang definisi iman. Apa itu definisi atau pengertian dari al-iman? Dan hukum pelaku dosa besar menurut madhab atau pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Sampai di situ ya, pembahasan terakhir kita ya. Kita sudah baca matannya, ucapan dari Syekhul Islam, sampai pada bagian kesimpulan beliau, wa naqul huwa mu'min naqisul iman au mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi fala yu'tal ismal mutlaqa wala yuslab mutlaqal ism. Setelah beliau menyebutkan hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan mu'min, dan seterusnya. Wala yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mu'min. Maka yang dinafikan di dalam hadis ini, al-iman al-manfi, keimanan yang dinafikan di dalam hadis ini adalah apa? Al-iman al-mutlaq ataukah mutlaqul iman? Siapa yang masih ingat penjelasannya? Yang dinafikan di dalam hadis ini, al-iman yang dinafikan di dalam hadis ini, apakah al-imanul mutlak ataukah mutlakul iman? Bagi yang masih bingung tentang istilah-istilah yang seperti ini, silakan mendengarkan kembali audio kajian ya yang sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya, karena penjelasannya sudah disebutkan secara meluas di pertemuan tersebut. Barakallahu fikum. Siapa yang bisa menyebutkan? Yang dinafikan di sini, al-imanul mutlak ataukah mutlakul iman? Abu Ibrahim. Al-iman al-mutlak. Taib. Barakallahu fik. Yang dinafikan di dalam hadis ini adalah al-iman al-mutlak. Makna dari al-imanul mutlak itu apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Abu Rayyan. Keimanan yang menghalangi pemiliknya masuk ke dalam neraka. Jadi sama sekali tidak tersentuh api neraka. Istilah lainnya apa dari al-imanul mutlak ini? Belakangnya, Bu Syafi. Istilah lainnya dari al-imanul mutlak ini apa? Sambil murojaah ya. Barangkali yang belum paham, supaya bisa paham. Atau yang baru ikut pertemuan ini, tidak ikut pertemuan sebelumnya juga bisa memahami. Apa istilah lain dari al-imanul mutlak? Abu Yumna. Taib. Al-imanul kamil. Iman yang sempurna. Jadi al-imanul mutlak, istilah ini, kalau disebutkan oleh para ulama, maka yang dimaksud adalah iman yang sempurna. Al-imanul kamil. Oleh karena itu tadi definisinya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Akh tadi, adalah al-imanul ladhi yamna' sahibahu min dukhulin nar. Keimanan yang menghalangi pemiliknya masuk ke dalam neraka. Karena imannya sempurna. Langsung masuk ke dalam al-jannah tanpa tersentuh api neraka. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana jami'an min dzalikal qaum. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Adapun mutlaqul iman, istilah lainnya apa? Mutlaqul iman. Abu Afsah. Mutlaqul iman. Atau definisinya? Definisi dari mutlaqul iman. Siapa yang bisa menyebutkan? Biliasa. Definisi mutlaqul iman. Taib, barakallahu fik. Jadi istilah lain dari mutlaqul iman adalah al-imanun naqis. Iman yang kurang. Atau bisa juga diistilahkan dengan aslul iman. Pondasi atau dasar dari keimanan. Iman yang paling mendasar, itu maksudnya. Aslul iman itu iman yang paling mendasar. Sehingga pengertiannya, kalau disebutkan secara lebih panjang, lebih rinci adalah al-imanul ladzi yamna'u sahibahu minal khuludi finnar. Iman yang menghalangi pemiliknya dari kekal di dalam neraka. Bisa jadi masuk. Sempat masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa yang diperbuatnya selama di dunia, tapi dia tidak kekal di dalam neraka karena dia masih punya iman. Masih punya apa? Aslul iman tadi. Iman yang mendasar. Sehingga Allah mengeluarkan dia dari an-nar dengan sebab iman tersebut. Adapun orang yang tidak punya aslul iman, orang yang tidak punya al-iman, atau yang tidak punya mutlakul iman, bagaimana kondisinya? Khalidun mukhalladun finnar. Kekal di dalam neraka selama-lamanya, wal'iyadu billah. Kalau tidak punya apa? Tidak punya aslul iman. Tidak punya mutlakul iman. Berarti artinya apa? Tidak punya iman sama sekali. Iman yang paling mendasar dia tidak punya. Maka orang yang seperti ini kondisinya, khalidun mukhalladun finnar. Kekal selama-lamanya di dalam neraka, iyadan billah. Seperti itu ringkasan dari pembahasan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan membaca syarah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Qala rahimahullah, hadha bahthun azimun min aqaidi ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah pembahasan yang besar. Pembahasan terkait dengan iman itu pembahasan yang sangat penting. Beliau sifati di sini sebagai pembahasan yang besar. Karena perkaranya besar. Perkaranya sangat penting. Kalau sampai keliru memahami tentang permasalahan iman ini, bisa fatal akibatnya. Sebagaimana nanti beliau jelaskan. Kelompok-kelompok yang tersesat dan menyimpang karena tidak memahami dengan benar tentang permasalahan keimanan. Hadza bahthun 'azimun. Ini adalah pembahasan yang besar. Di antara min aqaid ahli sunnati wal jamaah, di antara aqidah ahli sunnah wal jamaah, annal imana qawlun wa amalun, qawlul qalbi wal lisani wa amalun bil qalbi wal jawarih. Bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan hati, ucapan kalbu, ya, kalbu, hati, ucapan hati dan lisan, wa amalun bil qalbi wal jawarih, dan amalan hati serta anggota badan. Hadha alladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Inilah pengertian iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. Pengertian iman yang ahlus sunnah wal jamaah berada di atasnya, yaitu berpegang dengan definisi atau pengertian yang seperti ini. Kalau kita amati baik-baik, kita cermati, ada sedikit perbedaan antara yang disebutkan oleh syarih di sini dengan apa yang disebutkan di matan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau sebutkan di sini rinciannya, adapun secara umum sama, ya. Secara global sama. Al-imanu qawlun wa amalun. Ucapan dan amalan, perbuatan. Di dalam rinciannya ada sedikit perbedaan. Qawlul qalbi wal lisan sama, adapun di amalul qalbi wal jawarih. Beliau tidak sebutkan amalul lisan. Adapun di matan disebutkan amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Ini hanya sedikit takbir saja. Sedikit perbedaan, tapi hakikatnya tidak berbeda. Ya, karena sebagian ulama memang demikian. Ya. Ada yang mencukupkan dengan pengertian qaulul al-imanu qaulun wa amalun, cukup. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, cukup. Ya. Naam. Ada yang dirinci dengan lisan. Ya. Dirinci dengan al-iman adalah qaulul i'tiqadun bil janan, qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Ada yang memberikan takbir seperti itu. Semuanya itu hakikatnya sama, ya, maknanya. Ini yang disebut dengan khilaf lafzi saja. Perbedaan dari sisi pengungkapan saja, tapi hakikatnya dimaksud sama. Ya. Yang jelas membedakan antara ahlus sunnah dan kelompok-kelompok yang menyimpang yang lain adalah nanti dijelaskan. Ya. Barakallahu fikum. Ini adalah pengertian iman secara syar'i. Pengertian iman secara syar'i menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah demikian. Al-imanu qawlun wa amalun. Ya. Kalau dirinci, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Nah, ini pengertian iman secara syar'i. Adapun pengertian iman atau makna al-iman secara lughah, secara bahasa, di sana ada sebagian yang menyebutkan makna al-iman secara bahasa di dalam bahasa Arab adalah at-tasdiq. Adalah at-tasdiq. Pembenaran. pemaknaan iman secara bahasa dengan at-tasdiq ini ada yang kurang atau kurang tepat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan secara panjang lebar di dalam syarahnya, kesimpulannya yang lebih tepat bahwasanya makna al-iman secara bahasa Arab adalah al-iqrar. Adalah al-iqrar. Beliau mengatakan di dalam syarahnya, fa aktsaru ahli al-ilmi yaqulun innal iman fil lughah at-tasdiq. Kebanyakan ahlul ilm mengatakan sesungguhnya iman secara bahasa bermakna tasdiq. Walakin fi hadza nadhar, akan tetapi dalam hal ini perlu diteliti ulang. Baru kemudian beliau menjelaskan ya alasannya, ya. Beliau menjelaskan secara bahasa, ya. Agak panjang, kita ringkas saja. Kesimpulannya, fa inna amantu tadullu ala tumaninatin bi khabarihi akthar min saddaqtu. Ya, ana penggal sedikit penjelasan beliau yang agak mudah dipahami. Kalau seandainya kita mengatakan dalam bahasa Arab amantu, ya, maka di situ ada makna yang lebih dibandingkan kalau kita mengatakan saddaqtu. Kalau seandainya mana makna iman itu adalah tasdik, seharusnya sama maknanya. Antara ucapan amantu dan saddaqtu itu maknanya sama. Tapi ternyata di dalam bahasa Arab berbeda. Antara ucapan amantu, aku beriman, dan saddaqtu, aku membenarkan, itu ada sedikit perbedaan. Perbedaannya dari mana? Ketika seorang mengucapkan amantu, aku beriman, itu ada tumakninah di situ. Ada unsur tumakninah, ketenangan. Bisa jadi seseorang membenarkan suatu berita, tapi dia tidak tenang dalam pembenaran itu. Berbeda ketika orang sudah beriman terhadap suatu berita, maka dia selain membenarkan, dia juga merasa tenang dengan kebenaran berita tersebut. Ini makna perbedaan makna al-iman dan at-tasdiq di dalam bahasa Arab. Sehingga kurang tepat kalau al-iman secara bahasa itu maknanya at-tasdiq. Ya, itu kurang tepat. Dan dalilnya dalam Al-Quran ada. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-17. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, yang tidak lain adalah putra-putranya Nabi Ya'qub alaihissalam, yang berbuat ya berbuat kesalahan ya terhadap saudara mereka yaitu Nabi Yusuf ketika masih kecil, karena mereka merasa hasad Nabi Yusuf lebih dicintai oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, maka mereka berniat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf dari sisi ayah mereka. Mereka melakukan apa? Mereka mengajak Yusuf pergi, ya. Kemudian dibuat atau dikarang cerita seolah-olah Yusuf telah dimakan serigala. Padahal tidak, padahal mereka buang ke dalam sumur. Ya. Ringkas cerita, mereka ketika pulang ke rumah, mereka bersandiwara seolah-olah Yusuf sudah meninggal karena dimangsa oleh serigala yang buas. Apa yang mereka katakan? Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b. Mereka mengatakan, ya abana, wahai ayah kami, inna dhahabna, sesungguhnya kami pergi, nastabiku, kami berlomba-lomba. Ya. Berlomba-lomba siapa yang lebih cepat. Ya. wa tarakna Yusuf, dan kami tinggalkan Yusuf inda mata'ina, di sisi barang-barang kami. Jadi ketika mereka pergi membawa barang-barang, mereka letakkan barang-barang itu, ya, ini menurut cerita mereka, kemudian Yusuf mereka tinggal di letak barang-barang itu, di tempat barang-barang itu mereka letakkan, dan mereka berlomba lari. Ya. Nastabiqu, kata mereka. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dzib. Maka dia kemudian dimangsa oleh serigala. Tapi memang Nabi Ya'qub, ya, terlihat tidak percaya dengan berita mereka. Oleh karena itu mereka mengatakan, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan tidaklah engkau, wahai ayah kami, tidaklah engkau akan beriman kepada kami, walaupun kami berbuat sidq, berbuat jujur. Nah, di situ disebutkan dengan lafaz, wa ma anta bimu'minin lana. Dan kau tidak akan beriman kepada kami, walaupun kami ini orang-orang yang jujur. Nah, di situ beriman, ya, ada tambahan makna di situ, yaitu tuma'nina. Karena Nabi Ya'qub akhirnya secara zahir menerima berita tersebut. Ya sudah. Ya. Menerima berita yang disampaikan oleh anak-anaknya. Dan beliau hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang Nabi Ya'qub alaihissalam tidak merasakan ketenangan, ya, mendengar berita tersebut. Oleh karena itu mereka mengatakan, wa ma anta bimu'minin lana. Seperti itu, ya. Sehingga yang lebih tepat secara bahasa, al-iman itu maknanya adalah iqrar. Yaitu pembenaran, pengakuan, persetujuan yang dibarengi dengan adanya tuma'ninah, ketenangan. Barakallahu fikum. Itu secara bahasa. Pengertian iman secara bahasa. Adapun secara syar'i adalah yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam matan. Bahwasanya iman itu qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisan, qaulul qal wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Mafhum? Taib, nastamir, kita lanjutkan. Khilafan lil murji'ah. Atau sebelum lanjut, supaya lebih memahami, kita sebutkan contoh-contoh apa saja rincian dari amalul qalb, qaulul qalbi wal lisan, amalul qalbi wal lisan wal jawarih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kita rinci satu persatu supaya tergambar. Yang pertama, qaulul qalb, apa yang dimaksud dengan ucapan hati? Yang dimaksud dengan ucapan hati adalah i'tirafuhu wa tasdiquhu. I'tiraf, pengakuan yang ada dalam hati, dan pembenaran yang ada dalam hati. Itu yang disebut dengan qaulul qalb, ucapan hati. Perkataan hati itu adalah pengakuan yang ada dalam hati, dan pembenaran yang ada di dalam hati. Ya. Luas maknanya, pengakuan tentang apa? Pengakuan tentang tauhid rububiyah, pengakuan tentang tauhid uluhiyah, pengakuan tentang tauhid al-asma was sifat, pengakuan tentang arkanul iman, rukun-rukun keimanan, pengakuan tentang arkanul islam, rukun-rukun islam, dan seterusnya. Dari perkara-perkara agama. Pengakuan dan pembenaran dalam hati. Itu yang dimaksud dengan qaulul qalb, ucapan atau perkataan hati. Adapun qaulul lisan, ucapan lisan, itu wadih, sangat jelas. Ucapan lisan yang dimaksud adalah perkataan yang muncul dari lisan kita. Ya, baik itu syahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Begitu pula tasbih, zikir yang kita ucapkan, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan seterusnya. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya dari ucapan-ucapan yang keluar dari lisan. Ya, sudah ya. Qaulul qalb sudah, qaulul lisan sudah. Sekarang beralih ke amal. Amalul qalb. Yang dimaksud dengan amalul qalb itu apa? Amalan hati itu apa? Amalan hati atau amalan qalbu adalah gerakan-gerakan yang muncul dari dalam hati. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, wa amma amaluhu fahuwa ibaratun an taharrukihi wa iradatihi. Yang dimaksud dengan amalan hati adalah ungkapan bagi gerakan-gerakan yang ada dalam hati dan kehendak-kehendak yang muncul dari dalam hati. Itu yang dimaksud dengan amalan hati. Ternyata hati itu bisa bergerak. Hati itu bisa ya, beramal. Demikian adanya. Allah ciptakan qalbu memiliki gerakan-gerakan. Semisal apa? Al-ikhlas fil amal. Ikhlas di dalam amalan. Itu termasuk amalan hati. Begitu pula at-tawakkul, rasa tawakal kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada selain Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Tawakal itu juga termasuk amalan hati. Begitu pula ar-raja, berharap hanya kepada Allah. Al-khauf, takut hanya kepada Allah. Begitu pula al-mahabbah, rasa cinta. Menjadikan Allah sebagai puncak kecintaan dalam hatinya. Ya. Dan menjadikan segala sesuatu yang dia cintai mengikuti kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalul qalb. Contoh dari amalan hati. Dan sebagaimana nanti amalan anggota badan antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang amalannya ya, tingkatnya di bawah, ada yang tinggi tingkatan amalnya secara zahir, amalan anggota badannya, begitu pula hati. Amalan hati dari setiap kita ini berbeda-beda juga. Ya. Nah, dan perbedaan tingkatan di antara hamba-hamba Allah di dalam amalan hati itu tidak lebih sedikit dibandingkan perbedaan mereka di dalam tingkatan amalan-amalan anggota badan mereka. Ya. Barakallahu fikum. Ini contoh amalan hati. Yang berikutnya amalul lisan, amalan lisan. Amalan lisan, perbuatan lisan ini berbeda dengan ucapan lisan tadi. Berbeda dengan ucapan lisan. Yang dimaksud dengan amalan lisan adalah gerakan-gerakan yang ada atau yang dilakukan oleh lisan, lidah. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, seorang yang bisu tidak bisa melakukan qaulul lisan. Karena dia bisu. Tidak bisa mengeluarkan ucapan. Karena apa? Bisu. Tapi dia tetap bisa melakukan amalul lisan. Perbuatan lisannya tetap bisa. Ya. Sehingga seorang yang bisu, walaupun tidak bisa mengucapkan syahadatain, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan rasulullah, dia mendapatkan udzur. Ya. Nah, karena tidak memiliki kemampuan untuk mengucapkan dengan lisannya. Yang terakhir adalah amalul jawarih. Ini sangat jelas dan gamblang, yaitu perbuatan anggota badan, yaitu yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita, dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Apa yang diperbuat oleh anggota badan itu termasuk amalul jawarih. Baik berupa sujud, rukuk, berdiri ketika sholat, dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjutkan lagi, perlu untuk disebutkan apa dasar atau apa dalil yang mendasari akidah Ahlus Sunnah ini. Itu akidah bahwasanya iman itu secara syar'i adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan dengan rinciannya tadi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah yang pertama dari hadis. Kita sebutkan dari hadis dulu karena yang lebih gamblang, sangat mudah untuk dipahami bagi orang-orang yang masih memiliki akal yang sehat. Itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha, cabang keimanan yang tertinggi, qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Coba perhatikan baik-baik sabda Nabi. Beliau menegaskan di awal bagaimana iman itu ada 70 sekian cabang. Banyak cabangnya iman itu. Kemudian beliau sebutkan, dari kesekian cabang keimanan, yang paling tingginya adalah qawlu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Berarti ucapan apa? Lisan. Perkataan lisan. Menunjukkan bahwasanya apa? Perkataan lisan termasuk bagian dari iman. Kemudian beliau lanjutkan, wa adnaha, cabang keimanan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita lewat di jalan, mendapati ada duri, atau ada paku, atau ada pecahan kaca. Kita singkirkan. Itu termasuk bagian dari iman. Kira-kira apa itu? Ucapan lisan ataukah apa? Perbuatan anggota badan. Karena kita menyingkirkan, pakai tangan kita kah? Kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Atau kita singkirkan dengan kaki kita. Ya? Misalnya ada bongkahan-bongkahan batu yang kita khawatir kalau dilewati orang terinjak, sakit, kita singkirkan dengan kaki kita. Itu amalan anggota badan. Nah, berarti amalan anggota badan termasuk bagian dari iman. Jelas. Yang ketiga, beliau melanjutkan, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu juga salah satu cabang dari keimanan. Al haya', kira-kira apa al haya' itu? Rasa malu itu apa? Letaknya di mana rasa malu? Dari dalam hati. Dan beliau menyatakan, al haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Jadi sudah terkumpul semuanya dalam satu hadis ini. Ini adalah dalil yang sangat kuat yang mendasari akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam ta'riful iman, pengertian iman. Bahwasanya iman itu adalah ya, i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati, baik berupa ucapan dalam hati atau amalan hati, kemudian qaulun bil lisan, ucapan dalam lisan. Ucapan dengan lisan, baik ucapan perkataan ataupun amalan lisan. Kemudian, wa amalun bil jawarih. Amalan anggota badan. Sebagian ulama yang tidak menyebutkan amalun lisan, hanya mencukupkan dengan qaulul qalbi wal lisan, amalul qalbi wal jawarih, itu berarti memasukkan lisan ke dalam jawarih. Jadi enggak ada bedanya hakikatnya. Ya. Antara yang disebutkan di matan, yang diucapkan, yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan yang disebutkan di syarah. Berarti yang di syarah itu, beliau memasukkan amalul lisan ke dalam amalul jawarih. Barakallahu fikum. Ini dalil dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menegaskan benarnya pengertian iman menurut ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam Al-Quran juga ada dalil yang menegaskan hal itu. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Al-Baqarah ayat yang ke-143. 3. Itu ayat yang berbicara tentang perubahan arah kiblat yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau awali, Allah awali ayatnya dengan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian, khitabnya kepada umat Islam, dan kami jadikan kalian wahai umat Islam ummatan wasatan, sebagai umat yang pertengahan, umat yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi atas manusia. Wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, dan agar rasul menjadi saksi atas kalian. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang sebelumnya kalian menghadap kepadanya. Yang Allah maksud dalam penggalan ayat ini adalah kiblat yang pertama dari umat Islam, itu menghadap kepada Baitul Maqdis di Filistin. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula wa may yanqalibu 'ala aqibaih. Tidaklah kami jadikan kiblat yang kalian menghadap kepadanya sebelumnya kecuali agar kami mengetahui siapa-siapa yang mau mengikuti rasul dan siapa yang akan berbalik ke belakang, yaitu murtad. Karena itu ujian. Yang awalnya kiblat mengarah ke Baitul Maqdis, tiba-tiba turun wahyu memerintahkan Nabi untuk berpindah arah kiblat ke arah Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ujian besar bagi kaum muslimin di masa itu. Ya? Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, dan sebelumnya Allah menyatakan wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan perubahan arah kiblat itu adalah perkara yang sangat besar kecuali bagi orang-orang yang telah Allah beri hidayah. Ini ada pelajaran penting di sini. Ya. Pelajaran yang bisa kita petik adalah ketika terjadi sebuah ujian besar, fitnah besar, maka tidak ada yang bisa kita harapkan supaya kita selamat kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada lagi guna atau manfaat dari kepandaian, kecerdasan, kalau tidak disertai dengan hidayah dari Allah, maka tidak akan selamat. Termasuk apa yang terjadi ketika itu, perubahan arah kiblat, itu perkara besar. Ada yang kemudian awalnya beriman menjadi murtad. Mereka mengatakan, bagaimana ini kiblat kok bisa berubah? Ya. Nah, menjadi ujian besar ketika itu. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Ini syahidnya yang terkait dengan pembahasan kita. Allah menyatakan dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud dengan iman di situ disebutkan di dalam tafsir para ulama adalah salat kalian. Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian selama ini ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis. Allah mencatatnya sebagai amalan soleh. Nah, di situ Allah menyatakan bahwasanya, ya, iman yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sholat. Padahal kita tahu, sholat itu, di dalam rangkaian ibadah sholat ada apa saja? Ada gerakan anggota badan, mulai dari takbiratul ihram, mengangkat tangan, berdiri, ruku, iktidal, sujud, dan seterusnya. Ada juga ucapan lisan, zikir, ya, mulai dari takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar dan seterusnya, doa istiftah, membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Ada juga amalan hati di situ, al-khusyu', yang merupakan ruhus shalah. Ruh dari salat adalah khusyu'. Kalau khusyu' tidak ada, maka hakikat salat yang dilakukan seseorang seperti jasad yang kehilangan ruhnya. Tidaklah seorang hamba diberikan ajr di dalam sholatnya kecuali jika roh sholat itu ada dalam sholat tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Jadi dalam rangkaian ibadah sholat ada terkumpul tiga jenis amalan ini. Atau terkumpul definisi iman seluruhnya. Baik amalan anggota badan, ucapan lisan maupun amalan hati. Ini juga merupakan dalil yang kuat yang menegaskan benarnya madhab Ahlussunnah wal Jamaah di dalam ta'riful iman. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih rahimahullahu taala khilafan lil murji'ah. Ya, setelah kita mendengarkan bersama tadi pengertian iman secara bahasa dan secara syar'i menurut Ahlussunnah dan dalil-dalil yang menegaskan benarnya madhab Ahlussunnah wal Jamaah tersebut, khilafan lil murji'ah, berbeda halnya dengan murji'ah. Minal mu'tazilah wal khawarij aydan. Begitu pula mu'tazilah dan khawarij. Ini kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam permasalahan iman. Ada kelompok apa yang pertama? Murji'ah. Yang kedua, Mu'tazilah. Yang ketiga adalah Khawarij. Kalau kita mendengar nama-nama kelompok menyimpang ini langsung tergambar. Ini kelompok menyimpang yang salah satu penyimpangannya dalam permasalahan iman. Langsung tergambar bagi kita. Ya. Nah, kita rinci mungkin satu persatu. Yang pertama Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini pun terbagi menjadi beberapa tawaif, menjadi beberapa sekte-sekte yang semuanya tergolong Murji'ah. Inti dari Murji'ah adalah memiliki akidah irja. Memiliki akidah irja. Nama kelompoknya Murji'ah. Akidah sesatnya dinamakan akidah irja, yang bermakna takhir, pengakhiran. Maksudnya apa? Kenapa disebut penyimpangannya sebagai penyimpangan irja, yang bermakna takhir, pengakhiran? Karena mereka mengakhirkan amalan dari iman. Artinya apa? Mereka tidak memasukkan amalan di dalam definisi iman. Ini inti penyimpangan Murji'ah adalah tidak mau memasukkan amalan ke dalam definisi iman. Mereka menyatakan amalan bukan bagian dari iman. Ini. Walaupun nanti ada berbeda-beda. Sekte-sektenya ada tiga. Kalau kita kelompokkan secara garis besar. Tapi inti dari Murji'ah adalah tidak memasukkan amalan di dalam definisi iman. Sekte yang pertama dari kelompok Murji'ah adalah Ghulatul Murji'ah. Ghulatul Murji'ah. Murji'ah yang paling ekstrim. Biasa disebut juga oleh para ulama dengan Murji'atul Jahmiyah. Murji'ah dari kelompoknya Jahmiyah. Apa keyakinan sesat mereka? Keyakinan menyimpang mereka? Innal iman ma'rifatul qalbi faqat. Yang dimaksud dengan iman itu hanyalah ma'rifat di dalam hati saja. Cukup. Jadi kalau dalam hati sudah memiliki ma'rifat, sudah. Itu orang mukmin yang sempurna imannya. Enggak perlu beramal, enggak perlu mengucapkan lisan. Yang penting punya ma'rifat dalam hati, sudah, cukup. Jadi sholat menurut mereka enggak mempengaruhi iman. Syahadat dengan lisan tidak mempengaruhi iman. Yang penting punya ma'rifat. Ini kira-kira nyerempetnya ke kelompok apa ini? Kalau sudah tingkatan ma'rifat, oh sudah enggak perlu sholat. Sudah enggak perlu lagi ibadah, sudah enggak ada syariat, sudah. Sudah tingkatan ma'rifat, sudah lepas semua syariat. Enggak pernah sholat lima waktu berjamaah, enggak pernah jumatan. Ya, karena sudah tingkat ma'rifat, ya itu. Ini kelompok yang seperti ini, sekte ini. Ya. Karena mereka meyakini iman itu cukup ma'rifat saja dalam hati. Amalan, ucapan lisan tidak mempengaruhi iman. Sekte yang kedua dari kelompok Murji'ah adalah Al-Karramiyah. Al-Karramiyah. sebelum lanjut, kira-kira Ghulatul Murji'ah tadi atau Murji'ah Jahmiyah tadi, menurut mereka iblis itu mukmin ataukah tidak? Kalau memakai kaidah mereka, iblis, kalau menurut kaidahnya ini ya, kaidah Murji'ah Jahmiyah atau Ghulatul Murji'ah, kalau memakai kaidah mereka, maka iblis termasuk mukmin. Kalau memakai kaidah mereka, kok bisa? Ya karena iblis itu makhluk yang mengenal Allah, punya makrifat tentang Allah. Ya, kalau berdoa saja hanya berdoa kepada Allah, iblis nggak mau berdoa kepada selain Allah. Ketika dia minta supaya umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat, mintanya ke siapa? Apa minta ke Jibril? Apakah minta ke malaikat ya yang lain, malaikat-malaikat yang mulia? Ya. Apalagi minta ke para nabi dan rasul? Oh ya, enggak mungkin. Ya. Menurut dia kedudukannya lebih rendah. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Iblis punya makrifat tentang Allah. Dia tahu bahwasanya yang bisa mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, kata dia meminta kepada Allah. Iblis berkata, fa'anzirni, berikan aku tenggang waktu wahai Rabbku. Ingat, memanggil Allah dengan Rabbku. Dia mengakui, masih mengakui bahwasanya Allah adalah Rabbnya, penciptanya, pengaturnya. Ya, makanya dia minta hanya kepada Allah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, berikan aku tenggang waktu sampai hari kebangkitan. Maka Allah kasih itu sebagai bentuk istidraj. Ini konsekuensi batil. Disebutkan oleh para ulama, konsekuensi batil dari sekte Ghulatul Murji'ah atau Murji'atul Jahmiyah ini. Berarti menurut mereka iblis termasuk mukmin, waliyadu billah. Lanjut ke kelompok atau sekte yang kedua dari kelompok Murji'ah adalah Al-Karramiyah tadi. Al-Karramiyah. Tapi tadi dipahami baik-baik ya. Jangan sampai nanti ada yang keluar, oh di pengajian ini katanya iblis itu mukmin. La haula wala quwata illa billah. Ada yang sampai seperti itu. Ya, karena mendengarnya sepotong-sepotong. Enggak mendengarkan dengan konteks yang utuh. Itu pengajian itu yang di situ itu, katanya iblis itu mukmin. Siapa yang bilang? Kan kita sedang membahas kelompok menyimpang. Ya, sekte yang menyimpang ini, Ghulatul Murji'ah. Murji'atul Jahmiyah ini tadi. Ya. Tentunya kita mengamini, mengimani bahwasanya iblis itu makhluk yang terlaknat, kafir. Ya, sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an. Sekte yang kedua tadi Al-Karramiyah. Apa penyimpangan dari sekte Al-Karramiyah? Mereka meyakini dan memiliki keyakinan bahwasanya innal iman qaulul lisan awil iqrar bil lisan faqat. Mereka meyakini atau menyatakan bahwasanya iman itu hanyalah ucapan dan pengakuan dengan lisan saja. Iman itu hanya cukup dengan ucapan lisan saja. Pengakuan dengan lisan saja. Ini disebut dengan sekte Al-Karramiyah. Konsekuensi batil dari keyakinan menyimpang mereka ini apa? Siapa yang bisa mencermati kira-kira? Kalau kita pakai kaidah mereka ini, iman itu cukup dengan ucapan lisan, konsekuensi batilnya apa? Berarti orang-orang munafik termasuk mukmin. Iya. Karena orang-orang munafik itu mereka juga menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Di masa rasul mereka ikut sholat di belakang rasulullah, bermakmum di belakang rasulullah, bahkan ikut berjihad sebagian mereka bersama rasulullah. Tapi apakah kita menyatakan bahwasanya orang-orang munafik sebagai seorang mukmin, orang-orang mukmin? Tentunya tidak. Karena walaupun mereka secara zahir menampakkan iman, Islam, tapi mereka yubtinunal kufra, menyembunyikan kekufuran di dalam hati-hati mereka. Jadi mungkin mereka qaulul lisan ada, amalul jawarih ada, tapi qaulul qalb dan amalul qalb tidak ada. Berarti batal imannya. Sekte yang ketiga, yang terakhir dari kelompok Murji'ah adalah Murji'atul Fuqaha. Ini yang diistilahkan dengan Murji'atul Fuqaha. Apa kekeliruan mereka di dalam permasalahan iman ini? Mereka menyatakan innal iman at-tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan. Mereka menyatakan bahwasanya iman itu cukup dengan pembenaran dalam hati dan pengakuan di lisan saja. Iman menurut mereka cukup dengan pembenaran dalam hati dan pengakuan lewat lisan saja. Pengakuan di lisan. Jadi apa? Mereka tidak menggolongkan amalan anggota badan ke dalam definisi iman. Ya, kurangnya di situ mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, sebagian ulama-ulama besar, qafarallahu lana wa lahum jami'an, yang terjatuh pada kekeliruan semisal ini, ya, tapi para ulama ahlu sunnah memberikan udzur kepada mereka, di antaranya adalah al-imam Abu Hanifah. Al-imam Abu Hanifah terjatuh pada kekeliruan ini. Oleh karena itu, kebanyakan yang memiliki madhab atau akidah Murji'atul Fuqaha ini, ya, adalah para pengikut dari Abu Hanifah. Tapi beliau tetap sebagai seorang imam min a'immati ahli sunnah, ya, karena usul pokok-pokok keyakinan beliau seluruhnya sesuai dengan akidah ahlu sunnah, hanya terjatuh, tergelincir dalam bab ini, permasalahan iman ini. Oleh karena itu para ulama tidak ada yang mengeluarkan beliau dari lingkup ahlu sunnah, ya. Ini adalah ketergelinciran beliau yang tidak boleh diikuti. Ketergelinciran beliau yang tidak boleh diikuti. Karena semasa hidup beliau berkhidmat kepada sunnah, membela sunnah dan akidah ahlu sunnah wal jamaah, akan tetapi tergelincir dalam permasalahan ini. Begitu juga al-imam ut-Tahawi juga terjatuh dalam kekeliruan atau kesalahan ini. Ghafarallahu lana wa lahuma. Semoga Allah mengampuni mereka dan kita semua. Barakallahu fikum. Jadi kalau mendapati kekeliruan yang dilakukan oleh para ulama atau yang para ulama terjatuh padanya, wajib kita sebutkan kekeliruan mereka. Tidak boleh taklid fanatik kepada mereka. Ya, tapi tanpa mencela mereka dan tidak menjatuhkan kedudukan serta kehormatan mereka, tapi tetap wajib menjelaskan kesalahan yang mereka terjatuh padanya. Itu tiga sekte dari kelompok Al-Murji'ah, Gulatul Murji'ah atau Murji'atul Jahmiyah, Al-Karramiyah dan Murji'atul Fuqaha. Berikutnya, qala asy-syarih rahimahullah ta'ala, lakinnal khawarija yuwafiquna ala hadhal haddi, lakin indahum al-imanu la yazidu wa la yanqus. Coba kita perhatikan baik-baik. Beliau jelaskan, akan tetapi khawarij, jadi kalau Murji'ah tadi jelas penyimpangannya, mereka tidak memasukkan amalan ke dalam iman walaupun tingkatannya berbeda-beda, ya, sebagaimana perincian tadi. Adapun khawarij, mereka mencocoki ahlus sunnah sampai batas ini, itu batas keyakinan bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan, ucapan dan amalan. Sampai batas itu mereka mencocoki ahlus sunnah, rinciannya pun sama. Ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, lisan, dan anggota badan. Orang-orang khawarij mencocoki hal tersebut. Ya. Sesuai mencocoki definisi iman menurut ahlus sunnah sampai batas itu. Akan tetapi perbedaannya adalah pada lakin indahum, akan tetapi menurut mereka Al-iman la yazidu wa la yanqus. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Itu. Letak penyimpangan mereka di situ. Keyakinan bahwasanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Wa hakadzal mu'tazilatu. Begitu pula mu'tazilah. Indahum la yazidu wa la yanqus. Mu'tazilah juga sama dengan khawarij. Sebatas keyakinan iman itu ucapan dan perbuatan, cocok, sama. Tapi terkait dengan bertambah dan berkurangnya iman, mereka tidak meyakini hal itu. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Bal imma yujadu kulluh au yadhabu kulluh. Bahkan menurut mereka, iman itu ada semuanya, seluruhnya secara sempurna, atau hilang sekalian secara sempurna. Gak ada yang namanya iman separuh-separuh. Gak ada yang namanya iman kurang. Iman kalau ada, ya ada secara utuh. Kalau gak ada, berkurang, ya hilang semuanya. Ini keyakinannya siapa? Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, bisa dipahami ya? Kalau Ahlus Sunnah kan gak seperti itu. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Sampai di sini mungkin pembahasan kita. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan mendatang binillahi taala. Diingat-ingat ya sampai bagian pembahasan khawarij dan mu'tazilah ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.